kesungguhan cintaku padamu. Dan mengapa kasih masih kau ragukan, seutuhnya hatiku untukmu akan terlukiskan kata-kata ini hanya untuk kau rasakan. Aku dari diri ini kan terlukiskan kata-kata ini hanya untuk kau rasakan. Aku semua.